semoga semoga yang jalannya hari ini ke Lingbantan, insya Allah tahun depan bisa ke Mekah. Kita cukup amin pakai duit. Adem nggak bu? AC mobilnya bu? Tambah dua ribu bang, lanjut. Yuk lanjut, lanjut. Kita bersolat buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ikut tanahnya waktu orang belum dicukur. Oi, diharapain anak muda. Ayo mana santri-santri? Kita nyanyi bareng, jangan malu-malu.